sejenak, lupakan resahku. Jalan yang telah terpilih semakin dalam membunuh hasratku. Lama kau telah hadir dekati hatiku, namun tak kau dengarkan bahasa diriku yang ingin memelukmu, memberi rasa, walau cinta tak harus menyatu. Biarkanlah ku kan selalu simpan cintaku dalam indahmu. Bye.